kita apa baca secara ringkas saja. Alhamdulillah nahmaduhu ala ma lahu min asma'il husna wa sifatil kamilatil ulia wa ala ahkamihi al-qadariyatil 'amati li kulli mukawwanin wa mawjudin wa ahkamihi syar'iyyati asy-syamilati li kulli mashru'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memujinya atas perkara yang ada padanya dari nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang sempurna dan tinggi, wa ala ahkamihi al-qadariyah al-amah, dan terpuji di atas ahkam, hukum-hukum qadariyah yang menyeluruh di kulli mukawwanin wa mujudin, setiap perkara yang ada, setiap makhluk dan setiap perkara yang ada. Yang dimaksud dengan ahkam di sini adalah ahkam qadariyah, ahkam qadariyah. Dengan kata lain apa? Al-iradah al-qadariyah, al-iradah al-qadariyah. Wa ahkam syar'iyyati asy-syamilati li kulli mashru'in, dan hukum-hukum syariatnya yang mencakup setiap perkara yang disyariatkan. Nah, ini adalah al-iradah syar'iyyah, al-iradah asy-syar'iyyah. Wa ahkamil jaza, wa ahkamil jaza, dan hukum ahkam-ahkam jaza, balasan, bisawab, dengan pahala lil muhsinin, bagi orang yang berbuat baik, wal iqab lil mujrimin, dan siksa bagi orang yang melakukan dosa. Intinya di sini ringkasnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan nama-nama yang bagus dan sifatnya yang sempurna, dan Allah terpuji disebabkan af'alnya, perbuatannya, ya. Sedangkan perbuatannya, baik perbuatannya ini berbentuk qadar, ya, berbentuk takdir, berbentuk qadariyah, ataupun perbuatannya yang berbentuk syar'iyah, ya, seperti hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum syariat. Kalau bentuk qadar ini seperti ini penciptaan segala alam ini, segala alam. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil asma'i was sifat wal ibadah wal ahkam, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya dalam apa? Dalam nama-nama dan sifat, dan ibadah dan ahkam. Ibadah, nama dan sifat jelas, dan ibadah juga jelas tarusannya kepada Allah semata. Wal ahkam, dan juga hukum, yaitu syariat. Ya. Ini hukmu illa illa lillah. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka membuat syariat, satu hukum, ya, yang hukum tersebut yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Walaupun hukum ini bukan masuk uluhiyah, ya, tasyri', tasyri'ul ahkam tidak termasuk apa? Uluhiyah. Tidak seperti diterjemahkan atau ditafsirkan oleh orang-orang ahlul bid'ah, ya, dan orang-orang ahlul bid'ah yang semua itu berujung atau bermuara kepada seorang bernama Sayyid Qutb, ya. Saya mengartikan la ilaha illallah dengan itu dengan makna ar-rububiyah, yaitu la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum hukum Allah. Sehingga dia mengatakan bahwasanya seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, karena dia tidak menyatakan la ilaha illallah. Termasuk siapa? Apa? Abu Ishaq al-Huwayni. Ya, Abu Ishaq al-Huwayni sekarang yang dipuji-puji orang-orang roja, curos, rasiun, abu isakal, poinnya. Berpemahaman seperti ini, memahami la ilaha illallah dengan ar-rububiyah. Sekali lagi bahwasanya al-ahkam di sini tidak termasuk ibadah, maksudnya tidak termasuk tauhid uluhiyah. Naam. Qala rahimahullah taala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bayyana al-hukma wal ahkam. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya yang telah menjelaskan hukum wal ahkam dan hukum-hukum. Ini cocoknya al-hikam ya, bayyana al-hikam wal ahkam. Yang menjelaskan tentang hikmah-hikmah dan ahkam dan hukum-hukum. Kalau hukum-hukum kenapa diulang kembali? Wawadu al-halal wal-haram, dan yang meletakkan halal dan haram, menjelaskan al-haram. Wasal al-usul fafassalaha, dan menetapkan satu usul kaidah pokok, ya satu pokok, fafassalaha, dan memisahkannya, merincinya. Hatta istatamma hadzal din wastaqam, sampai agama ini sempurna dan tegak. Di sini, di kalimat ini, beliau memberikan penjelasan ringkas apa yang akan beliau sampaikan di dalam kitab ini. Ini sering disebut dalam ilmu balaghah baro'atu al-istihlal, ya, baro'atu al-istihlal. Biasanya mu'allif itu memberikan satu keterangan ringkas apa yang akan beliau sampaikan di mukaddimahnya. Disampaikan di mukadimahnya apa yang dia akan sampaikan di dalam kitab tersebut. Allahumma salli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi, khususan ulama al-a'lam, khususan al-ulama al-a'lam. Ya Allah, asalnya ya Allah, ya asalnya ya, ya Allah. Kemudian ya nida ini diganti dengan mim, ya, diganti dengan mim jadi Allahumma. Ya Allah, berikanlah selawat serta salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya, khususnya adalah ulama al-a'lam, ulama yang mereka ini tanda, ya, warasatul anbiya. Amma ba'd, fahadhihi risalatun latifatun, maka ini adalah risalah yang kecil fi usul fiqh, menjelaskan tentang usul fiqh. Sahlatul alfad, yang mudah lafadnya. Wadihatul ma'ani, jelas maknanya. Mu'inatun ala ta'allumil ahkam li kulli muta'ammilin ma'ani, ya. Mu'inatun, membantu kepada yang mempelajari ahkam, ya, kepada orang yang ingin mempelajari ahkam, ahkam, dan kepada setiap orang yang mempelajari makna, ini mempelajari makna hadis Al-Quran, ya. Ketika dilihat ayat seperti ini maknanya apa? Ini dipelajari di usul fikih. Dan usul fikih ini bukan hanya akan masuk kepada fikih saja, ya, tetapi masuk kepada akidah juga, ya. Masuk kepada akidah juga. Bagaimana istidlal, cara berdalil dengan ayat atau dengan hadis. Nasallallahu ayyan fa biha jami'aha wa qari'aha innahu jawadun karim. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia manfaat dengan kitab ini bagi orang yang mengumpulkannya, yang menulisnya, dan bagi orang yang membacanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha dermawan dan maha mulia. Ta'rif usul fiqh. Faslun, ini adalah fasal. Ada faslun, atau sungguh ila faslin. Yang pertama, usul fiqh ya al-ilmu bi adillatil fiqhiyah kulliyah. Ini sebelum gimana, apa cukup dengan ada yang di kitab aja, atau ana syarah sedikit atau panjang lebar, gimana ininya? Biar apa maksudnya, ini selesai terus nanti kita ganti kitab lagi. Di mana? Sarahnya. Artinya fahmul matan. Fahmul matan itu memahami matan saja. Ini kalau ada makna-makna yang perlu dijelaskan. Jelaskan perlu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikhiya ilmu biad, hiya al-ilmu biadilatil fikhiya al-kulliyah. Usul fikih ini adalah ilmu ya, yang mempelajari dalil-dalil fikhiyah al-kulliyah, dalil-dalil fikih yang kulliyah yang menyeluruh. Ya. Karena di sana ada dalil fikih tafsiliyah yang rinci. Ya. Dan itu tidak dibahas di usul fikih. Tidak dibahas di usul fikih. Apa contohnya dari fikih al-tafsiliyah yang rinci? Seperti apa? Dalam hadis la yaqbalullah. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Ini tafsil menjelaskan bahwasanya dia ini bahwasanya wudu ini merupakan syarat diterimanya salat. Ini tafsil. Ini dalil tafsil. Tetapi yang dibahas dalam usul fikih ini dalil kulliyah, dalil yang menyeluruh. Dalil yang menyeluruh yang mana dalil ini juga diambil dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Qur'an ini lilwujub. Ya, al-aslu fil amr lilwujub. Asal dari perintah itu hukumnya wajib. Itu asalnya. Asal dari amr itu perintah itu adalah wajib. Illa dalil ala khilafi dzalik. Kecuali ada apa? Ada dalil yang menyelisihi dari kewajiban tersebut. Ya. Nah ini faidah kuliah atau pelajaran fikih yang kuliah yang menyeluruh, faidah yang menyeluruh. Ini bisa masuk ke mana saja? Masuk ke dalam air, ya, bab wudu, masuk ke bab sholat, masuk ke bab zakat, masuk ke bab semua. Tetapi yang tadi hadis yang tadi itu hanya apa? Dalil berkaitan dengan wudu saja, wudu dan sholat saja. Tetapi yang ini enggak. Bisa masuk ke wudu, misalkan idza tawadda ahadukum falyastanshiq. Ah, perintah. Ya. Apabila salah satu di antara kalian ini berwudu, falyastanshiq, maka lakukanlah istinsyak, perintah. Nah, di sini apa? Menunjukkan istinsyak ini diperintah. Berarti asalnya apa hukumnya? Nah, wajib. Asalnya hukumnya wajib. Bisa bermakna sunnah apabila ada qarinah lain, ada dalil lain yang menjelaskan bahwasanya itu tidak wajib. Misalkan tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya, misalkan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Contoh lain, wa khallil baina al asabi' itu disilang-silang antara asabi', jari-jari. Ini perintah ini. Berarti hukumnya apa? Wajib ketika wudu disilang-silang. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna perintah ini. Ya. Contohnya waqulu washrabu. Waqulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Berarti wajib makan dan minum wajib? Jawabannya tidak. Karena di sana ada qarinah-qarinah lain yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwasanya makan dan minum ini bukanlah wajib. Bukanlah wajib. Apalagi di sana kaidah jumhur ulama, mereka mengatakan apabila ada perintah, ya, ada perintah, ada nas perintah tentang masalah akhlak, maka itu bimakna mustahab. Itu pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur. Wa'ila sebagian ulama mengatakan tetap seperti pada kaidah pertama awal, yaitu al-aslu fil amr lil wujub. Al-aslu apa? Fil amr lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Itu contoh al-qaidah al-kulliyah, ya. Kaidah al-kulliyah. Nah, wa dzalika annal fiqha, bahwa hal itu disebabkan karena fikih itu imma masailu tutlabu al-hukmu 'alaiha bi ahkami al-khamsah. Hal ini disebabkan fikih itu adalah masail. Masail, masalah-masalah. Ya, beberapa masalah yang menuntut hukum terhadapnya. Menuntut hukum terhadapnya. Seperti ini, ya. Hukum seperti ini apa? Banyak hukum, banyak kejadian dan perlu ada hukumnya. Apa hukumnya? Ini hukumnya apa? Ini itu hukumnya apa? Dengan bi ahadil ahkami khamsah, dengan salah satu hukum yang lima. Apakah itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, ya. Lo tidak lepas dari ini, dari lima ini. Apa hukumnya? Jadi masail, ya. Itu fikih itu adalah masail. Wa imma dalail yustadallu biha ala hadhil masail. Wa imma, dan juga maknanya adalah dalil-dalil fikih itu, dalil-dalil yang diambil istidlalnya, yang diambil apa? Pendalilannya, dari dalil tersebut untuk masalah-masalah ini. Seperti tadi yang contohkan, ya. Masalah sholat, ya, misalkan sholat tanpa wudu, ya. Masalah nih, ya. Hukumnya apa? Ini masalah. Hukumnya apa sholat tanpa wudu? Hukumnya apa? Belum tahu. Ada dalilnya. Dalilnya ini, ya. Dalilnya la yaqbalullah salata ahadikum idza akhadha hatta yatawaddha. Nah, diambil dari itu berarti tidak sah, tidak diterima salatnya. Wal fiqhu huwa ma'rifatul masail wad dalail. Dan fikih itu mengetahui masalah-masalah dan dalil-dalil. Ya, mengetahui masalah-masalah dan dalil-dalil. Hanya saja, nah sini sebutkan. Wa hadhihi dalail naw'an, dan dalil-dalil ini ada dua. Kulliyatun, dalil yang umum. Nah, ini dalil yang umum. Nah, ini seperti yang sudah tanya dijelaskan tadi. Tashmalu kulla hukmin min jinsin wahid min awal fiqhi ila akhirih. Ini yang kuliah ini mencakup seluruh hukum yang satu jenis dari awal pembahasan fiqhi sampai akhirnya. Ya, dari awal fiqhi sampai akhir pembahasan fiqhi. Kakaulina, seperti ucapan kami, al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Asal dari perintah itu hukumnya wajib. Dan ini bisa diterapkan dari seluruh bab-bab fikih. Wa nahyu lit tahrim, dan larangan itu ini bermakna haram. Setiap ada larangan dalam hadis atau dalam Al-Qur'an, baik berkaitan dengan bab air wudu atau bab yang lainnya, nikah dan seterusnya, itu hukumnya haram. Wa nahwiha wa nahwihima, dan semisalnya, semisal dua kaidah ini. Wa hadhihi hiya usul fiqh, dan ini adalah usul fiqh. Wa adilatul juz'iyah tafsiriyah, dan dalil-dalil yang rinci, dalil-dalil juz itu apa, bagian-bagian yang rinci. Apa dalil rinci yang tadi, dalil yang rinci seperti tadi, ya. Ana sebutkan tadi la yaqbalullah salat ahadikum idza akhadha hatta yatawaddha. Itu dalil rincinya. Atau dalil rinci tentang sucinya apa? air sungai atau air laut, ya. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu adalah suci apanya? Airnya dan halal bangkainya. Dan halal bangkainya. Itu dalil rincinya, ya, juz per juznya. Dan ini tidak bisa dipakai di tempat yang lain. Dalil ini tidak bisa dipakai untuk bab nikah. Enggak nyambung. Ya, karena ini bab pembahasan air. Gitu. Naam. Wa adillatun juz'iyyatun tafsiliyatun. Hanya saja apa? Dalil juz'iyah ini, dalil tafsiliyah, taftaqiru ila antubna 'alal adillah al-kulliyah. Ini membutuhkan kepada dibangunnya di atas dalil kulliyah. Di atas dalil al-kulliyah. Butuh, ya. Butuh. Seperti wa aqimus shalah, ya. Wa aqimus shalah. Ini adalah dalil apa tentang salat ini. Dalil tentang salat. Dan dirikanlah salat. Apakah ini sudah bisa memberikan hukum? Sudah belum? Belum. Belum. Ini hanya sekedar baru dalil tafsil, ya, dari tafsil. Nah, ini membutuhkan apa? Dalil kulliyah. Mana dalil kulliyahnya? Nah, tadi al-amru lil wujub atau al-aslu lil fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Asal dari perintah itu adalah wajib. Lihat dalilnya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah shalah. Oh, perintah ini. Ini perintah. Berarti shalat ini adalah wajib. Harus. Maka ini yang dimaksud dengan ini membutuhkan apa? Dalil juz'iyah ini membutuhkan dalil kulliyah. Fa yatammat hukima 'alal ahkam biha. Apabila sudah sempurna, artinya ada dalil juz'iyahnya, terus kemudian berdasarkan dalil kulliyah, yaitu yang disebut dengan usul fikih, maka setelah itu baru dihukumi seperti ini, ya, dihukumi seperti ini. Seperti rokok, ya, itu rokok. Kita cari mana dalil juz'iyahnya? Cari dalil juz'iyahnya diantaranya la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Itu. Begitu dalam ayat wal harimul al khaba'is, dan Allah mengharamkan perkara yang khabis. Nah, khabis. Masuk perkara yang khabis ini. Racun, racun. Baru nanti dilihat dari apa usul fikihnya. Setelah ketemu ini baru usul. Nah, faidata matukima alal ahkami biha. Apabila sudah sempurna, ada dalil juz'iyahnya, kemudian dalil apa usul fikihnya, dalil kulliyahnya, ditetapkan hukum. Ditetapkan hukum. Fal ahkamu mutarratun ila adillatin tafsiliyah. Maka hukum-hukum ini sangat membutuhkan terhadap dalil-dalil rinci, ya, dalil-dalil tafsir, ya, dalil-dalil tafsir. Dan perlu diketahui bahwasanya dalil tafsir ini tidak mesti, dalil tafsir itu tidak mesti rinci, artinya plek dengan apa? Plek dengan permasalahan yang ada. Ya. Karena di sana nanti perlu dikupas dengan usul fikih. Perlu dikupas dengan usul fikih. Seperti narkoba. Ya, narkoba. Tidak ada dalil dari apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang narkoba. Tidak ada. Seperti bir. Ya, semisalnya itu tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Mana dalil juz'iyahnya tentang haramnya narkoba dan semisalnya? Hah? Kullu muskirin haram. Hah? Kullu muskirin haram. Setiap perkara yang bukan itu adalah haram. Diambil dari keumuman ini. Diambil dari keumuman. Bagaimana cara menggunakannya? Menggunakannya dengan usul usul fikih. Caranya menggunakannya dengan usul usul fikih. Itu juga termasuk dalil tafsiliyah. Kemudian wadillatu tafsili wa wal ahkam mutaradun ila adillat tafsiliyah. Dan ahkam hukum ini, hukum-hukum ini membutuhkan dalil-dalil tafsil, dalil-dalil yang rinci. Wal adillatu tafsiliyah dan dalil-dalil tafsiliyah mutaradun ila adillah al-kulliyah, kepada dalil-dalil yang kulliyah. Membutuhkan sekali kepada dalil kulliyah. Ya tidak bisa seperti tadi kullu muskirin haram, setiap yang membaukan itu adalah tidak bisa diinikan, ditetapkan kalau tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan usul usul fikih, ya. Kalau tidak menggunakan usul, maka butuh butuh usul usul fikih. Apa makna kullu ini? Nah, kan? Makna kullu ini apa? Nah, dijelaskan di dalam usul usul fikih. Makna kullu ini bermakna apa? Umum. Makna umum. Setiap perkara yang di situ mengandung perkara yang memabukkan, maka itu hukumnya haram. Naam. Kemudian wa bihadza na'rifu ad-darurata al-haja ila ma'rifati usul fikih. Dan dengan ini kita mengetahui darurahnya, pentingnya, ya, pentingnya dan kebutuhan untuk mengetahui usul usul fikih. Wa annaha mu'inatun alaihi, dan wasanya hal ini menolong atau membantu dia, ya, untuk membantu dia, artinya untuk membantu untuk mengetahui ahkam. Wa hiya asasun nazar, dan ini merupakan pondasinya nazar, cara berpendapat, wal istihad, dan beristihad fil ahkam, dalam hukum hukum. Ini terlebih apabila kita ini dihadapkan apa? Dihadapkan dengan masyarakat atau dihadapkan dengan masyarakat yang ini yang berbeda-beda masyarakat awam. Dan ini dituntut bagi seorang thalibul ilm, ya, seorang thalibul ilm. Sejauh apa berapapun tingkatan derajatnya, dalam artian apakah dia misalkan ustaz kecil, ustaz besar, atau ustaz sedang, ya. Tetapi apa? Dia akan dibutuhkan. Perkara seperti ini akan membutuhkan, terutama dalam perkara-perkara yang mendadak, ya. Perkara-perkara yang mendadak dia enggak sempat untuk apa? Untuk telepon, untuk ini, atau misalkan dia enggak ada pulsa atau tidak ada sinyal, akan dibutuh. Walaupun dalam keadaan santai seperti ini, dia bisa menjawab dengan apa yang dia ketahui, dan dia alihkan ketika dia tidak bisa menjawab, ketika santai gitu, ketika lengah waktu santai, dia bisa alihkan, nanti saya tanyakan dulu. Tetapi ketika perkara mendesak, maka dia membutuhkan apa? Beristidlal, istidlal dengan ahkam. Nah, faslun. Al-ahkamul lati tadurul fiqhu 'alaiha khamsatun. Hukum-hukum yang fikih itu berputar di atasnya ada 5. Tidak keluar dari 5 ini. Yang pertama adalah al-wajib, wajib. Alladzi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu adalah yang diberi pahala orang yang melakukannya, dan diberi siksa orang yang meninggalkan meninggalkannya. Nah, ta'rif ini seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya ta'rif yang tidak tepat, ya. Definisi yang tidak tepat. Yang pertama, definisi yang tepat itu adalah ma amaru syari' ala wajhil ilza, yaitu perkara yang diperintahkan oleh syariat dengan cara ilzam, yaitu dengan cara diharuskan, ya, dengan cara diharuskan, itu adalah wajib. Itu yang pertama, itu yang benar seperti itu. Yang kedua, Karena ta'rif yang seperti ini sudah disusupi oleh apa? Akidah Mu'tazilah. Disusupi oleh akidah Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini satu kaidah, ya. Karena mereka memilih rukun, ya, rukun dalam beragama mereka itu apa yang disebut dengan adil. Selain itu tauhid, ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Terus yang berikutnya adalah al-adil. Apa yang maksud adil menurut orang-orang Mu'tazilah ini? Adil ini adalah Allah wajib memberi pahala kepada orang yang taat dan wajib menyiksa orang yang berbuat maksiat. Sementara Ahlus Sunnah tidak seperti itu, ya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Makanya dalam akidah Tahawiyah itu, narju lil muhsinin, ya. Wa nakhafu lil musi. Kita berharap bagi orang yang apa? Yang berbuat baik, tapi berharap mendapatkan pahala dari Allah dan takut terhadap orang yang apa? Melakukan kejelekan. Takut terhadap orang yang melakukan kejelekan. Maksudnya apa? Maksudnya seorang Ahlus Sunnah dia tidak mengilzam kehendak Allah. Ya, tidak mengilzam, tidak mengharuskan kehendak Allah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni mayasa, ya, mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, orang-orang yang melakukan dosa besar. Sebagaimana kita ketahui seperti hadis bitoko, ya. Hadis bitoko yang orang ini tidak memiliki kebaikan sama sekali, yang dosa semua kehidupannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu bitoko. Kartu di situ buat la ilaha illallah. Kemudian malat bihi la ilaha. Maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk apa? Masuk surga. Berarti diampuni dosa-dosanya, ya, diampuni. Tidak harus Allah menyisanya. Tidak. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya dosa besar ini atau dosa-dosa ini tahta masih atillah, di bawah kehendak. Hanya orang Mu'tazilah saja yang mengatakan seperti itu. Termasuk Khawarij, hanya saja perbedaan antara Mu'tazilah dan Khawarij ini di dunia, ya. Mu'tazilah mengatakan baina manzilatain, manzilah baina manzilatain, yaitu berada di satu tempat antara dua tempat. Jadi mukmin tidak, kafir tidak. Nah gitu. Sehingga mereka tidak berani apa? Menghalalkan darahnya. Ya, tidak berani menghalalkan hartanya, tidak. Gitu. Berbeda dengan apa? Dengan Khawarij. Khawarij apa? Sudah kafir. Ini di dunia ya, kafir, sehingga apa? Halal darahnya, halal hartanya, semuanya halal. Terus di akhirat sama, yaitu mukhalladun finnari jahannam, kekal di neraka jahannam. Sama-sama memiliki akidah seperti ini, yaitu kekal di neraka jahannam bagi orang apa, murtakib al-kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Jelas memang itu. Nah, ya, jadi bisa dipahami ya, ini dari ta'rif ini. Tarif yang benar sudah tadi sebutkan. Wal haram wadduhu, dan haram ini sebaliknya. Berarti kalau yang benar, ya, kalau yang benar apa? Ma naha anhu asy-syari'u ala wajhil ilzam. Perkara yang dilarang oleh syariat, dengan atau secara atau diharuskan. Cara diharuskan. Wal masnunu, dan masnun alladhi yusafa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Dan sunnah itu adalah yang diberi pahala orang yang mengerjakannya. Wa la yu'aqabu tarikuhu, dan tidak disiksa orang yang meninggalkan meninggalkannya. Alangkah baiknya apabila ini ditambahkan imtisalan, ya imtisalan. Imtisalan yaitu kok hanya apa sebagai bentuk ketaatan. Karena ada orang yang melakukan perkara yang sunnah atau wajib, ya sunnah atau wajib, tapi dia tidak ada niat apa, tidak ada niat apa, tidak ada niat ibadah, tidak ada niat ibadah. Seperti anak-anak apa sekolah yang dia celananya cingkrang tuh, nah, ini dia nggak dapat pahala, tidak mendapat pahala walau celananya di atas mata, di atas mata kaki. Walaupun dari sisi ini makna yang benar adalah ta'rif yang benar dari masnun itu sunnah itu ma amara bihi syari la ala wajil ilzam. Nah, perkara yang diperintahkan oleh syariat tidak secara atau tidak dengan diharuskan. Wal makruhu dan makruh itu didhuhu, didhuh lawannya. Lawannya. Berarti makna yang benar lawannya itu adalah mana anhu syari', gimana? Oh tadi ma'amara tadi ya, wal masnun ma'amara bihi syari' la ala wajil ilzam. Sekarang kalau makruh mana anhu syari' la ala wajil ilzam, apa yang dilarang oleh syariat tetapi tidak secara harus, tidak diharuskan. Jadi tidak diharuskan. Ini tarifnya, nanti dalam bentuk prakteknya ini terjadi tarik ulur tentang apa, tentang makna ini di praktek hadisnya, ya di praktek ketika praktek mengafiliasikan kepada hadis ini, hadis ini masuk kepada makruh apa kepada haram, bagaimana? Nah, ini dilihat, maka kita butuh sebagai talibul ilm, maka kita butuh untuk mempelajari. Bingung kita, kadang bingung, ya. Lama bermusyawarah. Sehingga kalau kita punya dasar untuk memahaminya, nah kita akan tahu. Kita akan tahu mana yang lebih rajih, nah, mana yang lebih kuat. Terkadang seorang alim, ya, seorang alim dia memilih perkara yang marju. Padahal dia ini seorang alim yang kita ini sikoh kepadanya. Dan sampai kita ini kadang gak habis pikir, kok bisa gitu seorang alim seperti ini dia berpendapat dengan pendapat yang marju. Dengan pendapat yang marju. Ya, makanya di sini kita membutuhkan apa? Membutuhkan ilmu usul fikih sebagai talab ilmu. Wal mubah dan mubah mustawil tarafaini ini sama dari kedua-duanya. Ini gampang yang membuat. Kalau rahimahullah ta'ala wa taqsimul wajib ila, dan pembagian wajib ini kepada fardu ainin, fardu ain, ya, fardu ain. Yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin balighin aqilin, yaitu dituntut pengerjaannya bagi setiap mukallaf baligh dan berakal. Ya, mukallaf dan berakal dituntut, ini artinya dituntut pada setiap orang, ya dituntut pada setiap orang untuk bisa melakukan fardu ain. Wa jumhur ahkam syariah asy-syari'ati al-wajibah, dan ini kebanyakan ahkam hukum-hukum syariat yang wajib, ya kebanyakan syariat yang wajib ini hukumnya adalah fardu ain, ya. Jarang yang fardu kifayah, ya. Jarang yang fardu kifayah. Rata-rata fardu ain. Seperti mempelajari akidah, ya. Mempelajari tata cara ibadah yang sehari-hari dia lakukan, butuh sholat, ini fardu ain ini, ya. Fardu ain. Kalau tukang dagang ya, kitab buyu, ini fardu ain, begitu ya, fardu ain. Karena dia terus bermuamalah, setiap hari, ya, bermuamalah setiap hari. Fardu ain bagi dia untuk melakukan. Kalau tidak, ya dia terjerumus nanti kepada yang haram. Ya. Kalau dia pekerjaannya, kalau dia mau umrah, maka dia fardu ain mempelajari tentang umrah, haji dan seterusnya. Wa ila fardhi kifayatin, dan fardu kifayah. Wa huwa alladhi yutlabu husuluhu, dan ini yang dituntut itu pengerjaannya, ya. Yang dituntut pengerjaannya, bukan yang dituntut ini adalah orangnya, ya, tetapi pengerjaannya. Artinya apabila sudah ada yang mengerjakan, sudah yang lain menjadi gugur. Seperti mengurus jenazah, ya, mengurus jenazah. Wa tahsiluhu minal mukallafin, dan pengerjaannya ini dari orang mukallaf. Lam, dari mukallaf, la min kulli wahidin bi ainihi, tidak dari para mukallaf, ya, maksudnya dari para mukallaf, la min kulli wahidin bi ainihi, bukan dituntut dari setiap orang tertentu, tertentu seperti fardu ain, ya. Kata alumil ulum ulumi wassinaat annafi'ah wal adan, seperti mempelajari ilmu-ilmu apa pembuatan pabrik, ya, artinya apa ya, sinaat ini produksi lah, produksi barang-barang, ya, produksi barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang bermanfaat, motor, mobil, misalnya, atau misalkan senjata, ya. Wal adzan, seperti adzan juga sama, fardu kifayah. Wal amru bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, wan nahi anil munkar, dan nahi anil munkar, wan hu dzalika, dan semisal. Dan ini juga faedah bahwasanya al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar ini termasuk apa? Termasuk fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Makanya seperti jarah wa ta'dil ini, tidak semua ulama, ya, tidak semua ulama. Makanya seorang ahlu sunnah yang jujur, dia akan mengembalikan permasalahan jarah wa ta'dil ini kepada ahlinya, kepada ahlinya. Nah, ini yang sekarang ini orang-orang ahlu bidah ini sekarang sudah pintar, karena mereka ini kebanyakan rata-rata, ya, terutama seperti orang-orang yang sururiun, kemudian aturos, dan semisalnya, kalau di Indonesia enggak tahu dia, dan semisalnya kalau dia itu Yaman itu jamiatul ihsan dan hikmah, nah itu mereka sudah mencicipi daras pelajaran salafi, ya, sudah tahu. Tetapi bukannya menjadikan mereka ini benar, tetapi mereka jadikan sebagai apa? Bentuk celah, ya, untuk celah mengutak-ngatik agama. Nah, mengutak-ngatik agama. Bagaimana diantaranya mereka apa? Mereka ketika ada fatwa dari ulama jarah wa ta'dil seperti ini, mereka larinya ke ulama yang bukan mutakhasis dalam perkara itu. Ya jelas, dia tidak akan apa? Tidak akan mengetahui permasalahan-permasalahan lebih jauh lagi. Seperti, ya, seperti tentang Sayyid Qutb. Ya, tentang Sayyid Qutb. Nah, terkadang ulama ini mereka sadar, artinya tahu, menyadari tentang pertanyaan orang ini. Karena suatu waktu ada yang bertanya kepada saya tentang Sayyid Qutb. Rasulullah langsung tafatan itu jeli, ya, jeli dengan pertanyaan. Langsung dialihkan kepada Syekh Abu. Karena beliau tahu tidak, artinya ulama dia tidak baca buku ahlul bidah, satu-satu Syekh. Enggak ada waktu mereka, tidak ada waktu. Tetapi di sana ada orang yang memang dia mutakhasis dalam perkara itu. Karena ini masuk kepada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Apa nahi? Nahi munkar. Nah, ahlul bidah mereka ingin membenturkan ini. Nah, seperti mereka membenturkan dengan Syekh Abdul Syekh Al-Abbad, ya, dengan Syekh Fauzan dan seterusnya. Memanfaatkan ketidaktahuan ulama ahlul sunnah. Nah, ya. Ini faedah saja lah. Bahwasanya al-ma'al muntar ini termasuk faru. Kemudian hadhihi al-ahkam al-khamsah. Dan hukum yang lima ini tatafawatu tafawutan katsiran. Ya, hukum yang lima ini bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang banyak. Bihasbi haliha wa maratibiha wa athariha. Berdasarkan keadaannya, martabatnya, tingkatannya, wa athariha dan asarnya, apa bekasnya, akibatnya. Itu akibat. Ini dari dua sisi, seperti yang sudah diterangkan dulu, dari dua sisi. Sisi yang pertama antara lima hukum sendiri, ya, lima hukum itu sendiri. Artinya wajib dengan sunnah jelas tingkatannya lebih tinggi apa? Wajib, ya. Mubah dengan yang sunnah jelas yang sunnah ini lebih tinggi derajatnya dari perkara yang mubah. Begitu juga perkara yang makruh dan haram, jelas yang harus ditinggalkan ini yang haram. Nah, itu. Dan seterusnya. Itu jelas ya, perbedaannya jelas. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang mendahulukan perkara yang sunnah sementara yang wajib ditinggalkan. Itu maksudnya. Maksud beliau itu tatafawut itu berbeda-beda tingkatannya itu. Ya, maksudnya itu. Supaya orang itu tidak sembarangan melakukan satu ibadah. Dia melakukan perkara yang sunnah sementara yang wajib ditinggalkan. Kayak apa? Kayak jemaah tabligh, ya. Jemaah tabligh mengubur-nguburkan perkara sunnah makan dengan tiga jari. Emang sunnah. Sementara tauhid dia tinggalkan. Hah? Mencari ilmu dia tinggalkan, yang itu fardu ain. Hingga mereka berbicara tanpa ilmu seenaknya asal keluar dari mulutnya. Padahal apa? Padahal ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Berat itu, berat berbicara tanpa ilmu. Nah. Terus kemarin sampai sini ya. Pemakanat maslahatu khalisatan aw rajihatan amara bihi syari'u amru ijabin aw istikbabin. Maka apabila perkara maslahatnya, perkara itu maslahatnya ini lebih murni atau lebih kuat, ya, lebih murni atau lebih kuat, amar bihi syari'u, syariat ini memerintahkannya. Amro ijabin, baik perintah itu berbentuk wajib atau istihbabin atau berbentuk sunnah, ya, atau berbentuk sunnah perintah. Kalau itu maslahatnya lebih murni atau lebih kuat. Yang murni seperti tauhid, ya, seperti tauhid ini murni, diperintahkan perintah wajib. Yang rajih seperti apa? Seperti jihad, ya, jihad. Rajih, kenapa rajih? Karena ada mafsadatnya. Jihad ada mafsadatnya dia. Hah? Ada keluar harta, meninggalkan anak istri, ya kan? Nah, tidak tinggalkan anak istri. Ada madaratnya. Tetapi apa? Maslahatnya lebih rajih, lebih kuat, ya. Puasa. Lapar puasa. Ya. Puasa. Madarat. Ya, madarat. Tetapi apa? Maslahatnya lebih rajih. Lebih rajih. Tahdir terhadap seseorang, madarat. Melakukan ghibah, menjelekkan seorang muslim, tetapi maslahatnya lebih besar. Nah, itu. Wa ma kana mafsaduhu khalisatan aw rajihatan naha anhu syari'u nahya tahrimin aw karahatin. Dan perkara yang kerusakannya ini murni seperti syirik atau lebih kuat, syariat ini melarang, baik larangan haram atau larangan makruh, ya, haram atau larangan makruh. Yang rajihnya seperti apa? Seperti khamar, ya, seperti khamar. Ya selalu mengatakan khamar, kulfihi ma'ithun kabir wa manafi ulin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar. Tanya di dalamnya ada apa? Dosa yang besar dan manfaat terhadap manusia. Tetapi apa? Dan dosanya ini lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga dia apa? Diharamkan. Ya, sehingga diharamkan. Banyak riba juga, ya, riba. Ada keuntungan bagi pelakunya, bahkan bagi yang meminjamnya juga ada keuntungan. Tetapi apa? Tetapi mafsadatnya lebih. Fahadzal aslu, yang sebenarnya yang ini masuk kepada apa? Pembahasan kaidah fikih, ya. Ini hanya beliau hanya sekedar contoh saja. Sekedar. Fahadzal aslu yuhitu bi jami'il ma'murat wal manhiyah. Maka asal ini usul. Ya, ini usul ini. Usul yang beliau sampaikan ini yaitu yang maslahatnya murni atau lebih kuat maka diperintahkan. Atau kerusakannya murni atau lebih kuat itu dilarang. Ini asal. Pokok, ya. Yuhitu bi jami'il ma'murat wal manhiyat, mencakup seluruh perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang. Sudah cukup dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang apa al-mubahat. Insyaallah. Anakullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.